الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan syarah Nawafid al-Islam, yaitu penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai untuk membacakan pembatal keislaman yang ke-9. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala ay syekh, syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala at-tasi'u yang ke-9, yani pembatal keislaman yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhul furuju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkeyakinan ataupun barang siapa yang meyakini bahwasannya sebagian manusia boleh untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man i'taqada anna ba'da an-nasi yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh bagi mereka untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi'a al-khadira al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Sebagaimana ada yang beranggapan bolehnya bagi Khidir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salatu wasalam, fahuwa kafir, maka dia termasuk orang yang kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pembatal keislaman yang ke-9 ini adalah berkaitan tentang orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi Khidir, beliau tidak bersyariat dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Beliau keluar daripada syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Ini sisi sisi pendalilan menurut mereka. Menurut mereka yang berkeyakinan boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. At-tasi'u. Yang ke-9. Man ajaza li ahadin an yakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pembatal yang ke-9, sebab-sebab kemurtadan yang ke-9, barakallahu fikum. Yaitu man ajaza li ahadin, orang yang membolehkan bagi seseorang, barang siapa yang membolehkan bagi seseorang an yakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa atau yang membolehkan bagi seseorang untuk keluar daripada syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keyakinan seperti ini ya, barakallahu fikum. Karena Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk taat kepada beliau ya sallallahu alaihi wasallam bagi alam semesta ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk, seluruh alam. Ya. Tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak hanya kepada kaum muslimin saja ataupun umat, ya, di mana di situ dihidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi seluruhnya, seluruhnya bagi mereka yang mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, barakallahu fikum, maksudnya orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun barakallahu fikum yang telah mendengar adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan meninggalkan agama mereka yang awal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sisi pendaliannya barakallahu fikum, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat ke-107, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, illa rahmatan lil alamin, sebagai melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, makna rahmat di sini kita pahami, ya, makna rahmat yang luas. Ya, artinya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membawa cahaya, membawa penerang, membawa pencerah, membawa barakallahu fikum, na'am, ilmu, basirah, ya. Yang dulunya umat tidak tahu tujuan hidup, ya, tidak tahu arah mereka dalam barakallahu fikum, ya, mengaplikasikan, mewujudkan kehidupannya ini, mau ke mana hidupku ini, ya. Atau bagi mereka yang sibuk dengan, ya, mencari dunia, ya, artinya diperbudak oleh dunia, ya, barakallahu fikum, ataupun mereka berkubang dengan, ya, barakallahu fikum, na'am, perkara-perkara jahiliyah yang menjijikkan misalnya, ya, barakallahu fikum. Nah, maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ini sebagai rahmat, membawa kebaikan, membawa hidayah, membawa petunjuk, ya, bagi seluruh alam. Ya, seluruh alam mendapatkan rahmat ini, bukan hanya manusia. Ya, kalangan jin, demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya, daripada binatang, ya, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ya, lihatlah tatkala, ya, contoh, ya, di kalangan hewan misalnya, khususnya hewan-hewan ternak misalnya. Lihat bagaimana ketika Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam datang, diatur bagaimana cara menjemelih mereka. Ya kan? Ini kan rahmat bagi mereka. Ya, sehingga mereka tidak, ya, menjemelih mereka dengan cara yang baik, dengan tidak memperlihatkan, ya, pisau misalnya, ya, barakallahu fikum, memberikan ketenangan kepada hewan yang mau disembelih, diberi makan dulu, ya, jangan memperlihatkan tatkala temannya disembelih di hadapan matanya. Ya, ini kan rahmat bagi mereka. Ya, barakallahu fikum. Naam. Bayangkan kalau tidak ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia sesuka hatinya, yang penting mudah, yang penting gampang, yang penting mati itu binatang. Ya. Barakallahu fikum. Padahal mereka hewan juga memiliki rasa, ya. Ya, bisa stres, bisa takut, bisa ketakutan. Ya, mereka apabila tidak diterapkan adab-adab yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, demikian kepada seluruh alam raya ini barakallahu fikum. Demikian pula di surat Saba, ya, ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira." Ya. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa melainkan kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan kepada seluruh, ya, manusia. Ya, nah, ini juga, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita barakallahu fikum ya nah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sampaikan, beliau beritakan berita-berita gembira berkaitan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, dan beliau menyampaikan peringatan demi peringatan kepada orang-orang yang meninggalkan ataupun tidak mau, enggan untuk menjalankan keislamannya ataupun menjalankan kehidupannya di atas ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula di surat Al-A'raf ayat ke-158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya, barakallahu fikum. Inilah sisi-sisi pendalilan bahwasanya Rasul itu diutus untuk seluruh alam. Alam ini semua makhluk, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruhnya. Ya. Harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan ikhwani fi din rahimakumullah. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ruginya. Begitu ruginya. Ya. Dalam keadaan umat yang lain ya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka selamat, tapi kaum muslimin sendiri yang mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak suka dengan sunnah Nabi alaihi wasallam, sungguh ini sangat merugi, ini sebuah ya kerugian yang sangat besar. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, sekali lagi barakallahu fikum, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk senang dengan sunnah, ya, lapang hati ini, senang menerima ilmu-ilmu, ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang berlandaskan dengan di bawah ataupun di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali berapa banyak manusia di luar sana terombang-ambing hidupnya, tidak tahu arah, ya, bagaimana cara mereka beragama, tidak faham, tidak mengerti. Mereka hanya berpatokan dengan akal dan perasaan. Mereka hanya bernavigasikan, kebanyakan mayoritas manusia melakukannya, itu yang mereka ikuti. Ya. Itu yang menjadi arah mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan lisan mereka mengatakan mencintai Rasul alaihi salatu wasalam, tapi amal perbuatan mereka justru bertentangan dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Dengan cara apa bersyukur? Ya. Yakini dalam hati ini nikmat dari Allah. Selalu lisan ini memuji Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupakan anggota badan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan beramal, berilmu, belajar agama Allah, mengamalkan agama Allah, ya, belajar sunnah, mengamalkan sunnah, dan mendakwahkan sunnah itu barakallahu fikum, melestarikan sunnah itu barakallahu fikum. Ini kesempurnaan rasa syukur kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat sunnah kepada kita barakallahu fikum. Nah, jangan sampai ada yang kurang. Ya. Ya. Kalau ada yang kurang daripada wujud kesyukuran ini, ya bisa jadi kita termasuk orang-orang yang kufur. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita na'am, alhamdulillah. Yakin bahwasanya hidayah sunnah adalah hidayah yang benar. Lisan ini mudah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Tapi enggak mau ta'lim, ya. Enggak mau beramal, ya. Barakallahu fikum, na'am, ya. Dan barakallahu fikum, boro-boro untuk berta'awun, untuk berdakwah, untuk melestarikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Na'am. Ya. Maka inilah jalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk senang berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, belum ada jaminan nikmat ini akan terus lestari, akan terus berada di sisi kita. Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Dan berapa banyak orang di akhir hayatnya, mereka justru keluar daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak manusia yang hampir ya, separuh hidupnya dia habiskan untuk sunnah. Tapi di detik-detik terakhir hidupnya justru dia melawan sunnah, menentang sunnah, dan mati di atas kekufuran terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa'iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dijaga nikmat ini. Jangan sampai Allah mencabut nikmat ini dari kita. Dan kita memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mampu untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Amin. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan. فَمَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لِلْرَسُولِ وَيَتَّبِعْ هَذَا الرَّسُولَ فَهُوَ كَافِرٌ. Maka barang siapa yang tidak menjawab ajakan Rasul ini dan yang tidak mengikuti Rasul ini, فَهُوَ كَافِرٌ. Maka dia apa? Dia kafir. Ya, tidak mau menjawab seruan dari ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah abadikan di dalam Al-Quran. Diajak untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dia tidak mau. Ya, bahkan dia mengatakan apa? Boleh kok keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak mau mengikuti. Bahkan dia mengembosi untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahuwa kafirun, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, keluar daripada agama Islam, menjadi kafir, murtad, ya, menjadi kafir, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena ada keyakinan tadi. Keyakinan bahwasanya boleh saja keluar daripada syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang larang. Boleh-boleh saja. Sebagaimana Khidir tidak ya, beriman ataupun tidak mengamalkan syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Padahal mereka bertemu. Hidup sezaman. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, nanti akan ada bantahannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, sekedar mengingatkan, ya mungkin belum tergambar, apakah ada, ini contohnya arahnya kemana ini, ya pembatal keislaman yang ke-9 ini, ya, apa, fenomena-fenomena yang seperti ini, ada di sekitar kita, itu contohnya seperti apa? Ya, maka contohnya, ikhwan fillah rahimahumullah, ya, seorang yang berkeyakinan bahwasannya, insyaallah, ada, ya, derajat syariat ma'rifat hakikat. Ya, barakallahu fikum. Ya kan? Mereka berkeyakinan orang yang masih dalam derajat syariat itu harus beramal. Harus, ya, barakallahu fikum, ya, beribadah. Tapi kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka boleh bagi dia meninggalkan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini. Ada lagi sekedar kita? Ya, barakallahu fikum. Ini masuk dalam kategori ini. Ya. Ketika ditanya, kok enggak sholat Jumat, Kiai? Saya sholat Jumatnya di Mekah. Ya. Atau ketika ditanya, Kiai kok enggak pernah sholat, cuma taklim aja, ngisi taklim aja. Ya. Ya, saya mengajarkan kepada kalian yang masih dalam derajat syariat. Sebenarnya saya sudah mencapai derajat ma'rifat yang tidak membutuhkan, yang tidak terbebani lagi syariat. Boleh bagi saya untuk tidak mengamalkan keluar daripada apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ya, salah satu contoh fenomena yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan pembatal keislaman yang ke-9, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, sawa'un akana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyah. Ya. Sama saja. Apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Ya. Au ayya millati kan? Atau ya dalam agama apapun dia. Ya, harus apa? Harus menjawab seruan Nabi alaihi salatu wasallam ini. Harus mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam ini apapun agamanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. Ya. Karena sesungguhnya dengan diutusnya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam Allah mewajibkan untuk taat kepada beliau dan mewajibkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man kana ala dinil yahudiyyah wan nasraniyyah fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan barang siapa yang masih berada di atas ajaran Yahudi adapun Nasrani, fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, maka ajaran tersebut telah dihapus dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seruan kepada mereka yang masih berada di atas agama Yahudi, masih berada di atas agama Nasrani, ayo tinggalkan agama kalian. Ya, tinggalkan agama kalian dan sambutlah seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini sudah termaktub dalam kitab-kitab kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada sosoknya, tidak. Tapi sudah diceritakan dulu. Ya. Sudah disebutkan dulu ciri-cirinya. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka memahami akan datang seorang rasul. Akan datang itu. Yakin mereka. Namun yang membuat mereka gengsi, ya ini di antara penyebab, ya, di antara penyebab mereka tidak mau memeluk Islam. Gengsi bahwasannya nabi yang rupanya dibicarakan di dalam kitab-kitab mereka itu datang dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Karena selama ini, ya, dimulai dari, ya, barakallahu fikum, ya, nama para nabi yang sebelumnya semua datang dari Bani Israel. Ya. Dari Ya'qub, ya, Nabi Ya'qub, terus keturunannya itu semua nabi-nabi datang dari sini semuanya. Apakah nabi-nabi yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Tapi tiba-tiba zaman yang begitu panjang, sejarah telah menulis bahwa nabi itu berasal dari Bani Israel, kok tiba-tiba rupanya Allah tetapkan, takdirkan nabi itu datang dari bangsa Arab, bangsa yang selama ini kami hinakan, kami rendahkan. Kami sebut dia bangsa yang barbar. Ya. Bangsa yang tidak memiliki kewibawaan. Bangsa Badui. Ya. Yang hidup, ya, di gunung-gunung sana. Ya. Tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki kedudukan. Ya. Kok bisa lahir dari nabi itu datang? Bahkan ini nabi penutup. Nabi yang penyempurna. Kok bisa? Nah ini. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antara sebab mereka, ya, orang-orang Yahudi khususnya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena gengsi. Gengsi yang begitu mengeras dalam hati mereka. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fala yas'u ahadan an yakhruja an ta'ati." Maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Nah. Amma khurujul khadir. Ya. Amma al-khurujul khadiri an ta'ati Musa. Ya. Adapun keluarnya Khidir dari ketaatan terhadap Nabi Musa. Nah, ini mulai bantahannya. Kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Fali'anna Musa lam yursal ilal Khadir." Karena sesungguhnya Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Ya. Nabi Musa diutus kepada siapa? Bani Israel. Bukan kepada Khadir. Ya. Barakallahu. "Li'anna risalatan Musa khasatun bi Bani Israel." Nah ini. Ya, karena risalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu khusus, ya, bagi Bani Israel. Ya, barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Shaf ayat kelima, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in qala Musa liqaumihi, ya qaumi, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ya. Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, lima tu'dzunani, ya, mengapa kalian mengganggu aku? Ya, waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ya. Padahal sungguh kalian mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya. Ini siapa yang diajak bicara? Kaumnya Nabi Musa, siapa? Bani Israil. Ya. Barakallahu fikum. Nah, farisalatu Musa alaihi salatu wassalam li Bani Israil. Maka risalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu kepada Bani Israil. Ya. Ma ya amatun li jami'in nas. Ya. Risalah Musa tidaklah ya umum bagi seluruh manusia. Falidzalikal khadiru. Lalu karena itulah Khadir, ya, kana ala ibadatin lillah. Ya. Oleh karena itu, ya, Khadir ini adalah di saat itu berada ya di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Khadir terkecualikan satu orang, seorang diri ketika itu. Ya, dan dia bukan ya barakallahu fikum, ya, dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Ya. Bahkan momen pertemuan antara Khadir dengan Nabi Musa, justru Khadir mengajarkan sesuatu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, waktalaf al-ulama'u fil Khadir, dan telah berselisih ataupun berbeda pendapat para ulama tentang Khadir. Hal huwa nabiyun, apakah dia seorang nabi, au rajulun salihun, atau dia seorang yang salih. Ala qawlain, ya, perbedaan ini di atas dua pendapat. Al-qawlul awwal, pendapat yang pertama, annahu nabiyun, bahwasanya Khadir ini adalah seorang nabi. Asalnya bagaimana? Sisi pendalilannya bagaimana? Ya, kata sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya Khidir inilah seorang nabi, li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizatin. Karena sesungguhnya ya Khidir ini melakukan berbagai macam perkara, ya, yang tidaklah perkara-perkara tersebut bisa dilakukan, ya, kecuali dengan mu'jizat-mu'jizat. Ya. Jadi ini bukan ya sisi pendalilan ini. Jadi Khadir itu tidak seperti manusia normal biasanya. Dia memiliki mukjizat-mukjizat juga. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, mithlu farqihi lis-safina, seperti ya tatkala Khadir melubangi ataupun membocorkan, merusak ya kapal. Ya. Wa mithlu dhabhihi al-walad, seperti ya membunuh, memenggal, menyembelih seorang anak. Wa mithlu iqamatihi al-jidar alladhi yuridu an yanqadha, dan mampu ya menegakkan dinding yang mau roboh. Ya, barakallahu fikum, menegakkan lagi, memperbaiki lagi, memperbagus kembali. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah disebutkan oleh sebagian ulama di antara mukjizatnya Nabi Khidir. Ya. Kenapa demikian? Karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara kisahnya barakallahu fikum, ketika Nabi Musa ya proses mencari ya Khidir, karena diwahyukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari seseorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu, ya Nabi Musa harus belajar kepadanya. Maka Nabi Musa mencari Khidir. Ya, dan di antara pertemuan tersebut barakallahu fikum, ya, Nabi Musa menawarkan diri untuk ingin belajar kepada Khidir. Maka Khidir mengatakan, ya, secara makna tentunya ini bisa antum baca di surat Al-Kahfi, ya, secara arti yang literalnya. Ya, barakallahu fikum. Secara makna, ya, kata Khidir barakallahu fikum, "Nam, engkau tidak akan mampu bersabar, ya, dengan apa? Dengan perbuatanku, dengan apa yang akan aku lakukan." Ya. Maka Nabi Musa ya, berjanji untuk bersabar, ya, barakallahu fikum, berusaha untuk bersabar. Ya, maka mulailah peristiwa demi peristiwa di alam bina ini. Peristiwa pertama ketika Nabi Musa, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya, mendapat tumpangan gratis dari para nelayan, ya, untuk naik kapal tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Khidir melubangi kapal. Nabi Musa kaget tuh, kok kamu lubangi itu? Udah kita dikasih tumpang gratis, kini kamu rusak lagi kapal orang tersebut. Terus Nabi Khidir mengatakan, kan sudah saya bilang, ya kamu gak akan bersabar dengan apa yang aku lakukan. Jadi sebelumnya sudah berjanji, pokoknya kamu gak usah banyak tanya-tanya, kata Nabi Khidir. Ya, kecuali aku yang menjelaskan. Maka momen yang pertama ini ketika Nabi Khidir merusak kapalnya Nabi Musa, kapalnya para nelayan, Nabi Musa lupa dengan syarat ini. Ya maafkan aku lupa. Ya saya akan menahan lisanku untuk tidak banyak tanya lagi. Yang tadi itu lupa. Sudah, akhirnya dimaafkan. Nah, sampailah ke daratan. Ya kemudian berjalan lagi, bertemu dengan siapa? Dengan anak-anak. Nah, seorang anak lagi main-main. Tiba-tiba ditangkap anak itu, langsung disembelih. Subhanallah. Ya, barakallah. Kaget Nabi Musa, apa-apaan ini? Dulu kok? Ya, ini anak-anak sedang anak-anak yang baik, yang biasa bermain, kok tiba-tiba kamu ambil terus kamu sembelih? Sudah saya katakan, ya, kamu tidak akan mampu bersabar dengan apa yang aku lakukan. Ya. Tapi kalau tadi yang pertama karena lupa, reaksi lupa, kalau ini memang disengaja sama Nabi Musa karena melihat fenomena ini, enggak, kriminal ini. Ya, maksudnya ya yang dipahami. Ya, oh ini enggak boleh ini. Ya, anak-anak yang berdosa tiba-tiba disembelih, kenapa ini? Ya, ketika dikatakan seperti itu, aku sudah katakan kamu tidak akan mampu bersabar dengan apa yang aku lakukan. Ya, sudah kalau gitu. Ya, sudah ini terakhir. Nanti kalau ada lagi, kalau sampai aku ya komentar lagi, maka saat itu kita berpisah sudah. Nggak usah lanjut lagi perjalanan. Ya, kemudian akhirnya perjalanan terus sampai di persinggahan yang terakhir, yaitu tadi ya, ya mereka kelaparan. Nabi Musa dan Nabi Khidir kelaparan, minta dijamu oleh warga di situ. Gak ada yang mau jamu. Ya, barakah. Tidak ada yang memberi makan mereka, tidak ada yang mau menjamu mereka sebagai tamu. Namun ketika itu, ya, tak kala mereka ingin meninggalkan desa tersebut, kampung tersebut, tiba-tiba ada sebuah rumah yang mau roboh, tiba-tiba ditahan oleh Nabi Khidir. Ya, ditahan. Maka Nabi Musa kebingungan. Orang dari tadi yang pertama berbuat ya kerusakan, kedua pembunuhan, yang ketiga tapi kok baik ini orang. Padahal dia tidak dijamu oleh, tidak diinginkan oleh warga di situ. Tapi kok mau membantu rumah yang masih roboh itu? Ya, kemudian Nabi Musa mengatakan, bukankah kalau kamu minta upah kan lebih bagus, katanya, dengan kamu membantu mendirikan kembali dan membangun memperbaiki rumah tersebut, kan kamu bisa boleh dapat upah. Terus akhirnya Nabi Khidir bilang, yang sudah aku katakan, gak usah banyak komentar dulu, kamu gak akan bersabar dengan apa yang aku lakukan. Ya, nah inilah terakhir momen pertemuan kita. Ya, kau sudah janji tadi, kalau kamu mau komentar lagi, ya kita akan berpisah di sini. Ya, nah disitulah akhirnya apa, Nabi Khidir menjelaskan. Ya, kenapa dari peristiwa yang pertama, kedua, dan ketiga? Ya, peristiwa yang pertama, kenapa aku membocorkan, ya, merusak kapal nelayan tersebut? Karena di daratan sana ada seorang raja yang zalim, yang suka merampas, menyita kapal-kapal nelayan para orang-orang miskin. Maka aku tidak ridho, ya, kapal nelayan ini dimiliki oleh mereka. Ya, sehingga kapal ini kan cuma didubangi, nanti bisa diperbaiki tentunya, ya, agar tidak disita oleh raja. Nah itu. Kemudian yang kedua, kenapa menyembeli seorang anak? Ya, membunuh seorang anak, ya, karena anak ini anak yang kafir. Kami khawatir dia akan mengajak dua orang tuanya menjadi kufur. Ya. Khawatir bahwasanya nanti orang tuanya yang mukmin akan menjadi kufur disebabkan karena anaknya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dibunuhlah anak tersebut. Tentu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dan kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala melahirkan setelah sepeninggal matinya anak tersebut yang kafir ini, Allah lahirkan kembali seorang anak yang beriman untuk terus menemani kedua orang tuanya, istiqamah yang menjaga keimanan kedua orang tuanya. Adapun peristiwa yang ketiga, kenapa Nabi Khidir membantu untuk menjaga rumah tersebut agar tetap berdiri, tidak runtuh? Ya, karena itu rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim, yang di dalamnya terdapat harta yang bisa bermanfaat bagi mereka. Dan ayahnya pun seorang yang saleh. Ya, maka Nabi Khidir membantunya. Nah, inilah ya, momen-momen peristiwa dan hikmah dibalik. Ya, barakallahu fikum. Kenapa sikap, apa tindakan, perbuatan Nabi Khidir, barakallahu fikum. Sehingga momen-momen ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu di antara mukjizat-mukjizat, ya, yang tidak dimiliki oleh ataupun yang berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadhi umurun mu'jizatun, ini adalah perkara mukjizat. Ya, li'annaha mabniyyatun ala asya'i mughayyaba. Ya, nah. Ya, karena ya, sesungguhnya perkara-perkara tersebut dibangun dalam perkara-perkara yang gaib. Ya, ini perkara-perkara gaib yang tidak mungkin manusia biasa mampu melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wal mu'jizatu la takunu illa lin nabi, dan mukjizat-mukjizat tidaklah ya, barakallahu fikum, dimiliki kecuali oleh seorang nabi. Ya, barakallahu fikum. Tidak dimiliki oleh seorang nabi, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, inilah sisi pendapat yang pertama berkaitan tentang bahwasanya Nabi Khidir adalah seorang nabi karena ada peristiwa, tiga peristiwa tadi dijadikan oleh para ulama sebagai sisi pendalilan bahwasanya Nabi Khidir adalah seorang nabi. Dan ingat, Nabi Khidir, kenapa Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa? Karena memang Nabi Khidir tersendiri. Ya, nah, Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Ya, sehingga Nabi Khidir tidak masuk dalam kategori tersebut, barakallahu fikum. Jadi tidak sah pendalilan apabila kita berdalilkan dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa bahwasanya boleh bagi kita untuk apa? Mencapai derajat ma'rifat yang mana barakallahu fikum tidak perlu lagi bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu. Karena memang Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel dan Nabi Khidir tidak beriman ataupun memiliki ya wahyu tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka bertemu hidup dalam satu zaman, tapi mereka Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir, tapi kepada Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada alam raya seluruhnya ini. Ya, barang siapa yang beragama Yahudi, barang siapa yang beragama Nasrani, barang siapa yang beragama Majusi, barang siapa yang beragama dengan agama-agama yang lainnya, maka mereka dituntut untuk keluar daripada agama-agama mereka dan masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, inilah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih dalam pembatal keislaman yang ke-9. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.